Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-26 daripada Sayyiduna Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, kesucian adalah setengah daripada keimanan. Alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi, atau yang baginda sabdakan, memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Kesabaran adalah pancaran cahaya. Al-Quran adalah hujah yang akan memanfaatkan kamu atau yang akan memudaratkan kamu. Semua manusia keluar pada awal pagi, maka masing-masing menjual dirinya. Maka sama ada dia membebaskan dirinya atau dia menghancurkan dirinya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.